kita telah mendapatkan beberapa keterangan yang baik dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang dinukilkan kepada kita semua oleh beliau, penulis kitab rahimahullahu ta'ala. Kita akan langsung masuk kepada kajian kita. Berkata Al-Imam Muhammad Ibn Rasul Al-Barzanji Al-Husaini rahimahullahu ta'ala, qala Syafi'i, berkata Al-Imam Syafi'i, kama rawa anhu Yunus Ibn Abdul A'la wa Ibn Hisham Al-Baladi وأبو ثور وأبو شعيب وهرملة وربيع ابن سليمان والمزني وغيرهم. Berkata Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, sebagaimana ini diriwayatkan dari beliau oleh Al-Imam Yunus ibn Abdul A'la, Imam Ibn Hisham Al-Baladi, Imam Abu Thawr, Imam Abu Shu'aib, Imam Harmalah, Imam Rabi' Ibn Sulaiman, Imam Al-Muzani, dan yang lainnya dari para a'immah. Dan di antara imam-imam yang telah kita dengarkan tadi disebutkan namanya, mereka adalah orang-orang yang dikatakan murid-murid terdekat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Seperti contohnya Al-Muzani, yang dikatakan Syafi'u Saghir, seorang yang disebut Syafi'i kecil. Karena Syafi'i yang besar adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sementara Imam Muzani murid beliau. Tapi karena mendalamnya ilmu dan pengetahuan beliau terhadap ilmunya Syafi'i, beliau dikatakan Syafi'i kecil. Karya yang paling besar yang beliau wariskan terhadap umat ini, kitab yang kecil tapi sangat berharga, bermutu, menunjukkan akidah beliau dan akidah guru beliau, yaitu kitab As-Sunnah. Kitab As-Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani. Kemudian karya yang besar dalam bidang fikih, dan ini mewakili mazhab dan mewakili mazhab Syafi'i, adalah apa yang beliau tulis dari karya Mukhtasar Al-Um. Mukhtasar Al-Um. Dan kitab Mukhtasar Al-Um yang paling terkenal ditulis oleh beliau, Al-Muzani. Setelah kitab itu dimukhtasar atau diringkas, kemudian kitab itu disyarah oleh para ulama yang datang kemudian. Banyak syarah terhadap kitab Mukhtasar Al-Um ini. Banyak syarah terhadap kitab Mukhtasar Al-Um. Di antaranya Syarhul Kabir. Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahumullah jami'an. Ini sedikit keterangan tentang Al-Muzani. bahwa apa yang akan dinukilkan dari Imam Syafi'i ini dinukilkan dari mereka, murid-murid dan bahkan orang-orang terdekat dari Al-Imam Syafi'i. Dakhala hadith ba'dihim fi ba'd masuqah riwayatihim musaqan wahidan. Namun di antara orang-orang yang tadi disebutkan namanya para imam tersebut yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i, sebagian hadis mereka dengan hadis yang lain dikumpulkan sehingga terjadi pengumpulan yang terkadang untuk menyempurnakan makna dihilangkan dan digabungkan. Jadi untuk menyempurnakan makna, mungkin kalimat ini berulang, maka berulang tapi lain lafadznya, tapi berulang dari sisi makna, dihilangkan. Dan adanya penggabungan riwayat dari mereka sehingga tidak satu lafadz dari Imam Syafi'i tetapi dari riwayat-riwayat mereka, para imam tersebut dari Syafi'i digabungkan, disisipkan satu dengan yang lainnya sehingga menjadilah sebuah ibarah, sebuah ibarah yang tersusun rapi, yang itu tentunya seperti apa yang diinginkan oleh Imam Syafi'i. Karena Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala akidahnya jelas, prinsipnya jelas, manhajnya jelas, maka ini tidak sulit untuk mengetahui dari penggabungan riwayat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Dakhala hadithi ba'dihim fi ba'd masuqa riwayatihim musaqan wahida. Qala rahimahullah, al-qawlu fi sunnah. Berkata Imam Syafi'i dari setelah dikumpulkannya riwayat dari beliau, digabungkan, disusun rapi, maka sebagai bentuk pengumpulan itu beliau berkata, al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashhabana 'alaiha ahlul hadis alladzina ra'aituhum wa akhadtu anhum mithla Sufyan ibni Uyayna wa Malik wa ghairihima al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha adapun sikapku dan prinsipku berkaitan dengan agama ini. Atau as-sunnah yang saya menjalaninya. Dan demikian pula saya melihat ini dijalani oleh teman-teman saya, sahabat-sahabat saya dari kalangan ahlul hadis, yang aku meriwayatkan dari mereka dan aku ambil agama dan prinsip dari riwayat-riwayat yang mereka riwayatkan tersebut. Semisal Sufyan ibn Uyainah, semisal Malik ibn Anas dan yang lainnya, yaitu bahwa aku menetapkan, mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikian sepotong atau sepenggal apa yang beliau katakan dari riwayat-riwayat para a'immah, yang tentunya kita akan membaca kelanjutan dari keterangan beliau. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan keterangan yang beliau telah katakan tadi, atau kita akan mendengarkan beberapa faedah dari keterangan yang beliau, berapa pelajaran yang kita ambil dari apa yang beliau katakan. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan apa yang beliau berpendirian di atasnya, apa yang beliau berjalan di atasnya, beliau menyandarkannya kepada periwayatan, dan beliau menyandarkannya kepada apa yang dijalani oleh guru-guru beliau dari para a'immah ahli hadis, yang guru-guru beliau ini pula meriwayatkan dari para imam sebelumnya dari ahli hadis sampai seterusnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga akidah beliau, akidah Imam Syafi'i, prinsip beliau adalah akidah yang dibangun di atas nas, tentunya Alkitab, dan periwayatan yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari periwayatan yang sahih yang disepakati oleh umat ini. Karenanya beliau mengatakan ini saya melihat dijalani pula oleh para a'immah ahli hadis. Yang a'immah ahli hadis ini seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Selalu saja ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Kata Imam Ahmad illam yakun ashabul hadis fama adri. Kalau seandainya yang mendohirkan kepada kebenaran ini, kelompok yang mendohirkan kepada kebenaran ini bukanlah mereka ahlul hadis, maka saya tidak tahu siapa lagi yang dimaksud. Karena yang mendohirkan kebenaran adalah ahlul hadis, ashabul hadis. Inilah yang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpegang di atasnya, yaitu berakidah sebagaimana mereka berakidah. Yang tentunya saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau tidak membangun akidahnya di atas suatu yang ragu, suatu yang tidak ada sandarannya, atau tidak membangun akidahnya di atas keterangan-keterangan yang tidak pasti. Karena beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, apa yang saya jalani ini adalah apa yang saya ketahui itu dari sunnah, dari agama ini, tentunya dari riwayat dari Nabi, dan juga dijalani oleh siapa? Oleh mereka para ashabul hadis. Inilah akidah Imam Syafi'i. Karenanya mereka tentunya yang mengatakan dirinya berjalan di atas mazhab Syafi'i, hendaknya membangun akidahnya di atas ini, di atas nas, kitab, dan sunnah. Dan tentunya pula melihat bagaimana mereka ashabul hadis, bagaimana mereka ashabul hadis. Wallahu a'lam bishawab. Karena Imam Syafi'i sendiri tidak segan-segan mengatakan, yang saya lihat dipegangi, dijalani oleh sahabat-sahabat saya, teman-teman saya dari kalangan ashabul hadis, atau dari guru-guru saya dari kalangan ashabul hadis atau ahlul hadis, seperti diantaranya Malik ibnu Anas rahimahullahu ta'ala. Dan di sini tentunya membimbing kepada kita semua bahwa akidah yang kita pegang, manhaj yang kita pegang, tidak boleh kita menyandarkannya kepada apa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, menyandarkannya kepada apa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kita berjalan di atas pegangan, di atas sandaran. Tentunya yang dimaksud yang telah sahih, benar, dan bagaimana mengetahuinya, yaitu dengan melihat apakah ulama berjalan di atasnya atau enggak. Ulama di sini ashabul hadis, apakah mereka berjalan di atasnya atau enggak? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di atasnya atau enggak? Apakah para sahabat Nabi berjalan di atasnya atau enggak? Kalau berjalan di atasnya itu benar. Kalau menyelisihinya maka itu hati-hati, itu salah. Itu salah. Demikian kita di setiap keadaan kita berpedoman. Demikian kita di setiap keadaan kita berpedoman. Kita lihat apakah ini dijalani oleh para ulama kita atau tidak. Kalau tidak, berarti itu suatu yang tidak benar, suatu yang batil. Cukuplah mereka tidak menjalaninya, itu adalah kebatilan. Karena tidak mungkin mereka berjalan di atas kebatilan. Para ulama tersebut tidak mungkin berjalan di atas kebatilan. Akidah di sini bukan hanya sekedar mengakui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tetapi segalanya yang intinya tentunya adalah kembali kepada tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi semuanya, kalaupun kembalinya kepada inti masalah, yaitu peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Lihat mereka. Karenanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam syarhus sunnah, di antara perkataan beliau yang demikian tegas, di antara perkataan beliau di dalam kitab tersebut, yaitu janganlah kalian terburu-buru, tapi lihat apakah itu dijalani oleh para a'imma, para ulama, atau dijalani oleh para sahabat Nabi sebelum kalian. Jangan terburu-buru. Lihat apakah itu dijalani atau enggak. Kalau mereka berada di atasnya, maka itulah kebenaran. Tapi kalau tidak, maka itu adalah kebatilan. Makanya jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Lihat, cermati. Tetapi kalau telah ada para a'immah di atasnya, jangan ketinggalan. Jangan telat. Sudah ada para ulama di atasnya kamu, tunggu dulu. Saya mau mencermati. Pencermatan apa? Sudah mendahului para a'immah, para ulama, maka kamu tinggal mengikuti. Contoh. Ketika para ulama mengatakan si fulan makir, si fulan la'ab, si fulan mubtadi misalnya, kamu jangan mengatakan tunggu dulu. Saya tawakuf. Saya ingin mempelajari terlebih dahulu. Ya subhanallah, kamu siapa? Para ulama sudah berjalan di atasnya. Kamu tinggal mengikuti. Kamu tinggal mengikuti. Ini bukan masalah-masalah khilaf. Masa dikatakan makir masalah khilaf? Masalah khilaf itu masalah yang ada majal, ada kelapangan untuk menimbang hukum tentangnya. Yang itu terjadi pada masalah-masalah fikhiyah. Kalau antara yang menyimpang, antara yang hak dan yang batil, tidak ada masalah ijtihad di sini. Yang ada adalah yang hak dan yang batil. Sehingga ketika mereka berjalan di atasnya, kamu jangan telat. Kenapa kok kamu telat? Segera mengatakan apa yang mereka katakan, segera berprinsip dengan apa yang mereka berprinsip di atasnya. Demikian. Lihat Imam Syafi'i dicontohkan kepada kita. Saya berjalan dengan apa yang dijalani oleh para. Ini Imam Syafi'i loh. Bukan talibul ilmi. Ini imam yang besar. Tapi dia mengemukakan akidah beliau seperti apa yang dijalankan oleh siapa? gurunya, para gurunya, disebutkan satu di antaranya Malik dan guru-gurunya Sufyan ibnu Uyainah. Seharusnya kita demikian. Dalam akidah kita, dalam prinsip, dalam manhaj kita, kita lihat para ulama kita. Tapi kalau mereka tidak ada yang berjalan di atasnya, tidak ada kita dapati mereka di atas perkara tersebut, jangan kita terburu-buru, kita lantas mengambil sikap untuk berjalan di atasnya. Padahal para ulama tidak ada di atasnya. Kebalikan yang tadi, yang telah kita sampaikan tadi, kalau mereka sudah berjalan, jangan menunggu, jangan telat berjalan dengan mereka. Ketika mereka tidak berjalan di atasnya, jangan kamu berjalan di atasnya. Itu namanya kamu berjalan di atas suatu yang ganjil. Berjalan di atas jalan yang ganjil. Tidaklah datang prinsip yang ganjil kecuali dari orang ganjil. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau mereka tidak ada di atasnya, kamu jangan di situ. Kalau mereka berprinsip di atas itu, kamu jangan tunggu. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang diajarkan oleh beliau dengan kalimat tadi. Saya berpegang, saya berpendapat sebagaimana yang dijalani oleh mereka, para a'immatu ahlil hadis. Yang saya riwayatkan ini dari mereka, yang tentunya riwayat ini sambung menyambung sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena umat ini tidaklah bersatu di atas apa? Kesesatan. Umat ini tidak akan bersatu di atas kesesatan. Para ulama tersebut tidak akan bersepakat di atas dhalalah. Kalau mereka bersepakat berjalan di atasnya, atau kalau mereka berjalan di atasnya, maka tidak akan mungkin itu berjalan di atas apa? Kesesatan. Wallahu a'lam bissawab. Di antara yang saya dapati mereka berjalan di atasnya, dan ini inti masalah yang kita katakan tadi, yaitu menetapkan syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini inti. Karenanya rukun iman, rukun Islam datang dengan poin yang pertama ini. Kalau rukun iman, beriman kepada Allah. Kalau rukun Islam, bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat yang lainnya. Kemudian ketetapan agama yang lainnya dari rukun, baik itu iman ataupun Islam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikian pula yang kita dapati pelajaran yang besar dari perkataan beliau di sini, bahwa beliau rahimahullahu taala, beliau rahimahullahu taala dan orang-orang yang berjalan bersama beliau baik pendahulu beliau atau orang-orang yang datang setelah beliau, yaitu mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan apa? Agama Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dengan sunnah. Karena tidak ada kemuliaan, tidak ada keselamatan kecuali berpegang teguh dengan agama, berpegang teguh dengan as-sunnah. Itulah yang kita dapatkan dari para ulama kita dahulu. Itulah yang mereka tinggalkan, wariskan kepada kita, akidah yang benar, prinsip yang benar. Mereka tidak mewariskan kepada kita dunia. Mereka tidak mewariskan kepada kita ad-dunya. Mereka mewariskan kepada kita ilmu, yaitu agama yang benar. Sehingga tentunya kalau kaum muslimin kembali kepada para ulama'nya, maka niscaya mereka akan beragama, berakidah dengan agama dan akidah yang benar. Kembali kepada mereka, kembali kepada para ulama as-sunnah seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, atau para imam yang kita kenal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, pemilik kitab Sunan, yang kesemuanya adalah para imam atau yang seperti mereka, dari para pemilik kitab Sunan, yang kesemuanya adalah para imam ahli sunnah. Kalau kita kembali kepada mereka, maka niscaya agama kita benar. Namun kaum muslimin lebih banyak kembali kepada selain ulama mereka. Yang mereka katakan cendikia, yang mereka katakan tokoh, tetapi cendekia dan para tokoh ini bukanlah mereka para imam ahli agama atau para ulama ahli agama, melainkan mereka adalah para perusak agama, sehingga agama kaum muslimin kita dapati caruk-maruk. Ada yang menyembah berhala, sebagaimana dulu ahli jahiliyah. Ada yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dan yang lainnya dari berbagai macam kemungkaran, baik itu kufriyah wal iyadu billah ataupun yang itu adalah maksiat. Yang kufriyah ya tentunya tadi kita sudah sebutkan, menyembah kepada berhala. Ada di antara kaum muslimin ruku sujud kepada berhala, padahal dia mengatakan dirinya berislam. Yang ini tentunya melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kesyirikan, itu kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nyembah. Ada di antara mereka yang berkeyakinan bahwa ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat, bisa menolak mudarat. Ini adalah kesyirikan. Dan berbagai macam yang kita dapati, wallahul musta'an, saudara-saudara kita melakukannya dari kemungkaran, maksiat. Allahul musta'an. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sehingga kalau ingin agama kita benar, kembalilah kepada mereka, para ulama tersebut. Imam Syafi'i mengatakan, dari apa yang saya ketahui dari agama ini, inilah yang dia wariskan. Dari sunnah, inilah yang dia wariskan. Kita juga demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian beliau mengatakan, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Persaksian di sini bukanlah hanya semata-mata diucapkan oleh apa? Lisan. Sebagaimana sebagian kaum muslimin mengucapkannya, sebagaimana kaum muslimin mengucapkannya, tetapi sebagian mereka, sebagaimana kaum muslimin mengucapkannya, tapi sebagian atau ada di antara mereka tidak merealisasikan persaksian dengan lisan mereka tersebut. Tidak merealisasikan persaksian dengan lisan mereka tersebut. Sehingga ketika mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, di sana mereka berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Padahal mereka mengatakan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah itu hanya diberikan kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia berdoa kepada selain Allah. Ada lagi, dia menggunakan wasilah perantara dalam doanya. Mendoakan wasilah perantara dalam doanya, wasilah perantara yang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan oleh agama. Dia mendatangi orang yang dianggap, dia mendatangi orang yang telah wafat di kuburannya, yang dianggap saleh. Dia mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaan orang soleh ini, saya bertawassul dengannya untuk meminta kepadamu yang seperti ini juga namanya kesyirikan. Kenapa? Karena dia mau menyetarakan antara orang soleh ini dengan siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya seharusnya dia langsung meminta kepada Allah. Dan kalaupun dia mau bertawassul menggunakan perantara, dia bertawassul dengan apa yang disyariatkan. Misal, ya Allah, aku meminta dengan namamu, bi asma'ika wa sifatikal ula. Ini boleh. Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang indah, maka kalau kalian berdoa, mintalah dengan doamu dengan menggunakan nama-nama yang indah, dengan memakai nama-nama yang indah dari nama-nama siapa? Nama-nama Allah. Ini namanya tawassul yang diperkenankan. Tapi kalau yang tadi meminta melalui kemuliaan orang saleh, ini tidak diperkenankan. Tidak ada yang membimbing. Kenapa ini dilakukan oleh sebagian saudara kita atau sebagian kaum muslimin? Karena mereka tidak mengerti agama dengan baik dan benar, atau karena mereka memang tidak diajarkan. Kalaupun mereka belajar agama, tidak diajarkan dengan pengajaran yang benar. Dan beberapa kemungkinan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jadi syahadat ini tidak hanya sekedar diucapkan dengan apa? Dengan lisan. Perlu realisasi bentuk amalan. Karenanya ketika Rasulullah mengajak mereka orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah kepada ilah yang satu. Ajak mereka untuk menyembah kepada ilah yang satu. Orang kafir Quraisy mengerti konsekuensi daripada ajakan itu. Artinya mereka harus merealisasikan hanya satu ilah saja yang disembah, ilah yang lain batil, tidak boleh disembah. Karenanya mereka mengatakan, ataj'al ilaha ini, aliha ini ilaha wahida. Ya Muhammad, apakah engkau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah engkau mau menjadikan ilah yang banyak ini jadi satu ilah saja? Inna hala la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah suatu yang kemustahilan yang amat besar, perkara yang amat besar. Itu di sisi mereka. Mereka paham konsekuensi dari mengucapkan syahadat yang diajak oleh Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, mereka akan membatilkan ilah-ilah yang lain. Dengan bentuk amalan tentunya, bukan hanya sekedar dengan bentuk apa? Ucapan. Sehingga dari konsekuensi syahadat, ketika seorang mengucapkan dengan lisan, dia mempraktekkan dengan apa? Dengan amalannya. Dia mempraktekkan dengan anggota badannya, yaitu dengan mengamalkannya. Inilah di antara yang beliau berjalan di atasnya, atau yang beliau beragama di atasnya, dan beliau dapati saudaranya para imam hadis beragama di atasnya, sebuah penetapan terhadap persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya dengan merealisasikannya dengan bentuk amalan. Dan karena itu pula, para ulama menerangkan, menjelaskan apa itu makna syahadat dan apa itu konsekuensi syahadat. Mereka menjelaskan secara tersendiri, bahkan dalam kitab tersendiri, makna syahadatain. Makna dua kalimat syahadat. Bukan arti, tapi makna. Kalau arti, kita cukup mengartikan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi maknanya apa itu? Maksudnya apa? Demikian. Demikian pula wallahul musta'an, kita dapati sebagian saudara-saudara kita yang mengaku, atau sebagian kaum muslimin mengaku bermazhab Syafi'i, tetapi dari amalannya mereka menyelisihi mazhab beliau, terkhusus dalam akidah ini. Terkhusus dalam akidah ini. kita dengarkan, sering didengungkan salawatan tapi berbau syirik. Kita mendengarkan selalu bentuk kalimat doa tapi diselipi bentuk kesyirikan kepada Allah. Ini bertentangan dengan syahadat syahadah la ilaha illallah, yang itu adalah inti agama ini. Inti pengutusan Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Yang tentunya menyelisih pula apa yang diyakini, apa yang dijalani oleh Al-Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya kita dapati kitab-kitab manakib, biografi dan keterangan akan sejarah Imam Syafi'i ditulis oleh para ulama, di antara lain maksud dan tujuannya agar mengerti Syafi'i itu demikian loh dengan agamanya. Syafi'i rahimahullahu ta'ala demikian loh dengan agamanya. Disebutkan manaqib Syafi'i bagaimana dalam na'am prinsipnya di dalam beragama, bagaimana dia merealisasikan syahadat dan amalan-amalan yang lain. Yang kalau kita lihat amalan-amalan beliau, atau kita lihat apa yang diceritakan, dinukilkan kisah hidup beliau, maka kita akan mengatakan ini adalah cerminan dari seorang muwahhid, muttabi, seorang yang bertauhid, seorang yang berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian juga menunjukkan kepada kita perlu kita memaknakan la ilaha illallah dengan makna yang benar. Saya menetapkan bahwa tidak ada yang berhak. Saya menetapkan persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Pemaknaan terhadap la ilaha illallah, jangan kita terbiasa memaknakan la, mengartikan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Kalau hanya sekedar tiada Tuhan selain Allah, nanti akan muncul sesembahan yang lain dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang ditolak Tuhan yang lain, tidak ditolak sesembahan lain. Yang ditolak hanyalah Tuhan yang lain. Tuhan yang lain tidak ada. Tuhan hanya Allah. Tetapi sesembahan yang lain ada dari selain Allah. Sesembahan di sini baik itu secara langsung ruku dan sujud, ataupun dengan bentuk keyakinan. Bentuk keyakinan. Dulu orang-orang jahiliyah ketika ingin safar, mereka datang ke berhala, mereka tidak ruku dan sujud, tapi mengelus-ngelus berhalanya. mengelus-elus. Mereka punya keyakinan. Ketika dielus-elus, ini akan membawa keselamatan dalam safar mereka. Siapa menyelamatkan berhalanya? Ini tidak apa? Tidak rukuk, tidak sujud kepada berhala tersebut. Tapi mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Musyrikin. Sebagai apa? Musyrikin. Jadi menyembah itu bukan hanya dengan rukuk dan sujud, tetapi juga dengan bentuk apa? Keyakinan. Bentuk keyakinan. Sehingga tidak boleh memaknakan tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi kita memaknakan tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau tiada yang berhak disembah kecuali Allah, kita di sana menafikan, menolak sesembahan yang lain, dan tentunya konsekuensinya, kelazimannya, kemestiannya, tidak ada sesembahan yang lain, ya dialah ilah yang berhak satu-satu disembah, dialah Tuhan yang berhak satu-satunya disembah. Adapun yang lainnya tidak. Kalaupun mungkin dikatakan bukan Tuhan, tetapi tidak disembah. Kalau kita hanya menafikan hanya satu Tuhan, menolak Tuhan-Tuhan yang lain dan menetapkan hanya satu Tuhan tapi ada sesembahan yang lain, sama saja itu namanya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu dipahami. Sehingga pernyataan beliau, al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah, itu betul-betul menolak segala ilah. Dengan lisan, dengan perbuatan, dengan keyakinan, menolak segalanya dari yang disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga juga masuk di sini syirik yang besar, syirik yang kecil. Syirik yang besar, syirik yang kecil. Segala macam bentuk kesyirikan. Ada seorang terjatuh di dalam kesyirikan karena mengilahkan hawa nafsunya. Mengedepankan hawa nafsunya. Ada seorang terseret kesyirikan karena mengedepankan syahwatnya. Mengedepankan syahwatnya, mengilahkan syahwatnya. Tentunya kalau dia ingin murni pengilahannya, penyembahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka baik yang namanya syahwatnya atau apa saja dia kebelakangkan, yang dia kedepankan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, Ta'is Abdal Dinar, Ta'is Abdal Khamisah, dan seterusnya dari riwayat yang mungkin pernah kita dengarkan, celakalah mereka orang-orang yang dikatakan hamba dinar wa dirham, celakalah mereka yang menghambakan dirinya kepada pakaian-pakaian mereka. Ini menunjukkan adanya bentuk pengilahan kepada hawa nafsu, kepada syahwat. Yang seorang itu tidak menyadarinya. Makanya tadi kita katakan masuk di sini penolakan semua syirik, pengesaan, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita ingin mengerti, kita mesti mempelajari tauhid. Di dalam kitab tauhid disebutkan jenis-jenis kesyirikan yang seperti kita sebutkan tadi. Sehingga betul-betul kita berjalan di atas syahadah, persaksian bahwasanya tidak ada yang disembah, berhak disembah hanya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu dalam penegakan syariat, penegakan akidah, kita dapati ketika dikumandangkannya azan yang menunjukkan masuknya waktu sholat, tentunya ini bagi mereka yang lapang, tidak ada yang menghalanginya dari azar, uzur ataupun keadaan yang dia tidak bisa mendatangi azan itu dengan segera. Dalam penerapan syariat, ketika dikumandangkan azan, semua harus ditinggalkan. Kenapa? Karena pertama azan tentunya untuk didatangi. Itulah syariat azan. Yang kedua, dikhawatirkan kita terjatuh di dalam apa? Kesyirikan. Ini di depan kita peribadatan kepada Allah. Kita mendengarkan azan, kita masih sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya duniawiyah, yang sifatnya hawa nafsu kita. Dikhawatirkan kita terjatuh di dalam kesyirikan. Yang tadi telah disebutkan, ta'is abdad dinar, ta'is abdad dirham, ta'is abdal khamisah, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ditinggalkan. Sehingga ilah yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu ditinggalkan, syahwat ditinggalkan, segala macam ditinggalkan. Terlebih lagi yang jelas-jelas kesyirikannya ditinggalkan. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tentunya sama-sama kita maklumi. Di sini ada penetapan dan ada penafian ataupun penolakan, penetapan bahwa hanya Allah dan penafian, penolakan bahwa tidak ada selainnya yang berhak disembah. Sehingga syahadat la ilaha illallah beredar dua rukun. Rukun dalam bahasa Arabnya al-itsbat wa rukun apa? An-nafi. Al-itsbat wa an-nafi, al-itsbat yaitu Allah wan nafi la ilaha. Tidak boleh hilang. Yang namanya rukun tidak boleh hilang. Kalau rukun hilang, batil atau batal. Batil atau batal. Hilang penetapan, batal keislamannya. Hilang penafian, penolakan, batal keislamannya. Kalau dia tidak menetapkan Allah sebagai ilahnya, batal keislamannya. Kalau dia menetapkan Allah, tapi dia tidak menolak ilah-ilah yang lain, juga batal keislamannya. Sehingga harus terpenuhi rukunnya. Rukun. Dan karenanya pula tadi kita katakan mesti dipelajari agama ini sehingga kita mengerti dengan baik dan benar. Mengerti dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian beliau mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat ini sekilas kalimat yang biasa kita dengarkan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Biasa. Tapi tentunya di sini bukanlah seperti kebiasaan yang diinginkan. Tetapi diinginkan sebagaimana syahadat la ilaha illallah tadi. Mengerti apa itu Muhammad Rasulullah. Sebagaimana kaum muslimin telah bersyahadat bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Tetapi apakah mengerti? Apakah mereka sadar? Ataukah hanya sekedar penyebutan lisan? Sementara konsekuensi syahadat tidak terpenuhi. Ketika mereka mengerti atau ketika kaum muslimin atau kita mengerti makna syahadat, maka kita akan menjalani konsekuensi syahadat. Akan mengerti apa konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Tapi kalau tidak, kita tidak akan mengerti konsekuensinya. Kok bisa begitu? Demikianlah agama. Jadi agama ini bukan sekedar warisan. Bapak kita Islam, ibu kita Islam, mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah, sudah kita juga berislam. Bukan warisan agama ini. Agama ini untuk dipelajari, diyakini, lantas direalisasikan. Kalau agama ini warisan, tidak perlu ada syariat. Tidak perlu ada syariat, cukup warisan. Tetapi agama ini perlu direalis, perlu dipelajari, perlu diketahui, perlu direalisasikan, diamalkan. Tentunya yang paling pertama tadi syahada Allah ilaha illallah. Yang kedua apa? Syahada Muhammad Rasulullah. Yang kedua konsekuensi, yang kedua syahadat Muhammad Rasulullah yang memiliki konsekuensi. Orang yang tidak mempelajarinya tidak mengerti apa itu konsekuensi. Ya sudah kan kita sudah bersyahadat mengakui Muhammad sudah selesai. Tidak cukup sampai di situ. Kalau cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala tidak lantas berfirman in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum dan seterusnya dari ayat. Tidak akan, karena cukup kita bersyahadat. Tetapi ketika tidak cukup, di antaranya ayat tadi dan ayat yang lain tentunya. Misal ayat tadi Kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Artinya konsekuensi syahadat, selain kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita mengucapkan saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah apa? Rasulullah. Maka konsekuensinya, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Bukan syahadat lisan, tapi tidak ada pengikutan. Saudara-saudara kita dari kaum muslimin, muslimah, mengatakan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dalam syariatnya beliau menyuruh wanita-wanita itu memakai jilbab. Dia bersyahadat tapi tidak memakai jilbab. Tidak memakai jilbab. Menyelisih apa? Syahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisih syahadat Nabi. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini contoh. Contoh yang ringkas, contoh yang gamblang. Fattabi'uni. Satu ayat, belum ayat yang lain. Banyak ayat yang lain. Sebagai bentuk konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma para ulama mengumpulkan ayat-ayat nas menjadi 4 poin. Menjadi 4 poin. Ketika seorang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, maka yang pertama mengikuti apa yang beliau perintahkan. Mengikuti apa yang beliau perintahkan. Demikian. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang beliau datangkan, maka ambillah. Wa ma amartukum bisyai' fa'tu minhu. Apa yang mastata'tum, apa yang aku perintahkan, kerjakan sekuat kemampuanmu. Yang kedua, apa yang beliau larang, ditinggalkan. Jangan perintah tidak dikerjakan, larangan dikerjakan. Makanya pengucapan syahadat yang diucapkan oleh seorang kita dapati terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syahadat tersebut. Karena perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah ditinggalkan. Bahkan ada yang mengaku umatnya Muhammad memerangi sunnah beliau. Ngaku umatnya Muhammad tapi memerangi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia katanya bersyahadat, tapi kok memerangi? Yang namanya bersyahadat itu menerima, bukan memerangi. Sampai-sampai pernah terjadi dia memerangi sunnah dengan mendatangkan katanya juga sunnah. Sebagai satu contoh, apa yang dihidupkan, dirawat oleh para laki-laki daripada apa? Lihya. Wa'fu luhakum, kata Rasulullah. jagalah, perihalalah jenggotmu. Ini contoh. Tapi dia mengatakan, jenggot itu suatu yang menampakkan penyelisian terhadap toharah, suci, kebersihan. Sementara Islam mengatakan an-nawafatu minal iman. Sementara Islam mengatakan nawafatu minal iman, kebersihan itu apa? Dari keimanan. Ini bukan hadis. Nawafatu minal iman bukan hadis. Sehingga tadi kita katakan dia mengatakan suatu yang dia sangka itu sunnah padahal bukan hadis. Nawafatu minal iman. Itu bukan hadis. Lah kenapa dibawa kepada pemotongan jenggot? Rasulullah kalaupun beliau mengatakan itu misalnya betul, itu yang beliau katakan, beliau pelihara apa? Jenggot. Masa beliau mengatakan itu lantas beliau pelihara jenggot? Paham? Terlebih lagi beliau tidak mengatakan perkataan tersebut yang tentunya jenggot ini adalah suatu yang diperintahkan. Wa'fuluhakum, kata beliau, khaliful majus, khaliful yahud, khaliful nasara, selisihilah orang-orang majusi, orang-orang yahudi, orang-orang nasara. Mereka tidak memelihara jenggot mereka. Kalaupun mungkin perjalanan waktu, perjalanan sejarah manusia ini dari waktu mereka pada akhirnya memelihara apa? Jenggot. Tapi itu bukan sunnah mereka. Itu bukan sunnah mereka. Sehingga kita kembali kepada keterangan tadi, bahwa ketika kita bersyahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka konsekuensinya apabila beliau melarang kita, apabila beliau memerintahkan kita apa? Kita kerjakan. Beliau melarang kita tinggalkan. Di antara perintah beliau memanjangkan apa?